Dei Brodacci. Tansah hangan teni Satyon rajang kalenging ati angen-angen tumawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamudo yayi wong ayu ake nyada neng sandengku nyawang manis esamu kawe larame rasaku tentreming atiku hai wopaka tresnamu loro bronto neng atimu Yayu Production, Yayu Production. Bareng Yeni Inka, Nela Karisma. Aku mung ini anani sayang, mung wong biasa sing lagi berjuang. Nah ketika hanan ati sing sering kelaran, kenapa limung tinggo tolangan. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah lupaku, ngono terus terang sayangku. Ojo mbok pendem dhewe, ojo sampe trono rene, aku samar digawe nyaman liyane. Ngerti yo sayang, aku kekilangan siji-siji. Pantoro ratri sang tiyah sulaksmi. Sing tak karena saiki wis beto. Demi ngeri Production. kancani sliramu pas kowe lagi keloro loro disiak siak ne karo wong sing tau mbok sayangi ning sandingku nganti ilang loro ning atimu nganti wis ilang laramu nganti padang mendung ning atimu padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso nduweni kerja momong turut tanlan muko iso mulia ke derajate keluar ko pak ibu rekasane rawat aku kan di gede jen kata luputku kulo nyuwun pangestu. Ya ibu rodasi. Omahku gedek pocoh yen udan bledek bapak kerja yang mong ono proyek biyen durung keramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibu kapurane. Saiki aku wis kerja senajan urip ora koso ikhlas bekti kanggo sekolah mergo kahanane susah weling bapak dadi wong sing kenal. Yeah. just thinking.